berarti ibadahnya tidak hidup, tidak diterima. Kemudian rasa harap dan rasa takut bagaikan dua sayap. Apabila salah satu sayap patah, maka tidak bisa terbang, tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta ini kepada Allah. Dan kisah yang sudah sampai kepada perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan menumbuhkan rasa cinta. Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, yaitu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Nah, sampai sini kita bahas pada pertemuan sebelumnya, betul ya? Ya. Sekarang kita melanjutkan amalan-amalan yang mendatangkan cinta. Ustaz, kenapa kita mempelajari ini? Maka karena berzikir membutuhkan cinta dan membutuhkan rasa harap dan rasa takut. Maka agar tumbuh rasa cinta tersebut di dalam diri, nah ini sekarang kita sebutkan kiat-kiatnya. Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala mengatakan, perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Al-thalithu dawamu dzikrihi ala kulli halin." Ketiga, senantiasa berzikir kepadanya dalam segala keadaan. Bil lisani wal qalbi wal amali wal hali. Dengan lisan, artinya berzikir dengan lisan, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mengucapkan istighfar, astaghfirullah, mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dengan lisan. Dengan hati, berzikir, mengingat Allah dengan hati. Bagaimana? Ini pekerjaan hati, tidak bisa diucapkan. Kita letakkan di dalam hati kita, ingatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan amal, oh berarti amal termasuk zikir. Iya. Orang sholat itu zikir. Orang bersedekah zikir. Orang berpuasa berzikir. Karena dia mengingat Allah. Ketika dia berpuasa, kenapa dia menahan makan dan minum dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari? Karena dia mengingat Allah. Itu perintah Allah. Kenapa dia ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud? Kenapa itu dia kerjakan? Karena Allah memerintahkan dia sholat. Itu berarti berzikir kepada Allah. Ini namanya berzikir dengan amal. Maka bisa kita katakan, setiap ibadah amaliyah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu disebut juga sebagai zikir. Menuntut ilmu. Kenapa dia menuntut ilmu? Karena dia ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, setiap amal, setiap ibadah amaliyah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu berarti zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja, jika dia ingat, dia inginkan dari bekerja tersebut menafkahi istrinya, ini berarti dia sedang berzikir, karena dia sedang beramal ibadah dan segala macam amalan-amalan lainnya. Dan kondisi, artinya berzikir dalam keadaan kondisi bagaimanapun, senang, sedih, banyak masalah, lapang masalah, tidak ada masalah, ataupun masalah itu anu, dalam bahasa India masalah itu makanan, kari ya. Dosa itu dalam bahasa India itu roti Fatimah, roti canai, itu dosa artinya. Dosa. Jadi kalau saya ceramah waktu dulu itu, kamu ngapain ceramah dosa itu makanan katanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, dalam keadaan bagaimanapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, fanusibuhu minal mahabba ala qadri hadza. Bagian seseorang dari cinta sesuai dengan kadar ini. Sebanyak dia berzikir, sebanyak itu dia cinta kepada Allah. Dan itu tabiat manusia. Ada pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia sering mengingat-ingat sesuatu tersebut. Seorang suami yang baru-baru menikah dengan istrinya, dia cinta banget dengan istrinya. Dia sering sebut-sebut istrinya di hadapan orang lain. Tentang keindahan tubuhnya, tentang sifatnya, tentang ibadahnya, tentang akhlak. Dia sering-sering sebut. Makanya termasuk tanda orang berzikir, tanda orang cinta kepada Allah adalah orang yang sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata sebagaimana dikutipkan oleh penulis hafizahullah di sini, "Ar-rabi'u itharu mahabbihi ala mahabbika 'inda ghalabatil hawa." Sebelum yang keempat, apa dalil bahwa berzikir mendatangkan cinta Allah? Adakah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya berzikir, memperbanyak zikir mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, awal-awal surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah kepada mereka iman. Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ada tentang wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka, maka mereka akan hatinya bergetar, ya, hatinya bergetar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, dialah mereka lah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Kenapa? Karena rasa takut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, berzikir, sering-sering berzikir menumbuhkan rasa cinta. Kemudian, ar-rabi'u itharu mahabbihi ala mahabbika 'inda ghalabatil hawa. Keempat, mengutamakan kecintaannya daripada kecintaanmu saat hawa nafsu bergolak. Kalau kenapa disebutkan kata-kata saat hawa nafsu bergolak? Kalau seandainya seseorang tidak memiliki hawa nafsu, dia akan mudah mendahulukan rasa cinta kepada Allah dibandingkan hawa nafsunya. Tapi dia memiliki hawa nafsu, ya. Ini yang menjadikan sulit mendahulukan cinta Allah dibandingkan cinta kepada keinginannya. Karena dia punya apa? Hawa nafsu. Ini yang menjadikan dia sulit. Makanya para ulama mengatakan, Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa orang yang kena fitnatus syahwat, ujian syahwat, dia adalah orang yang taqdimul hawa alal aql, yang lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal sehat. Dia punya hawa nafsu masalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada apa? Perbuatan buruk. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 53. Ini yang membuat sulit kadang-kadang kita untuk mendahulukan hak Allah dibandingkan hak diri sendiri. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak kalian, orang tua, anak kalian, keluarga kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, harta yang kalian cari, yang kalian dapatkan, perdagangan yang kalian takut akan hancur, tempat tinggal yang kalian sukai, 8 hal. Katakanlah kalau 8 hal ini lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. 8 hal ini lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya. Az-Zamakhsyari, seorang ulama tafsir yang ada beberapa penyimpangan akidah, tapi perkataan beliau dalam ayat ini bagus. La tura ayatun ashadda minha. Tidak pernah ada ayat yang lebih parah, lebih besar peringatan, lebih keras peringatannya dibandingkan ayat ini. Karena Allah mengancam. Ancaman dari sisi mana? Fatarabbasu, kata Allah. Tunggulah. Orang yang lebih mendahulukan 8 tadi dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya. Tidak ada ayat yang lebih keras peringatannya dibandingkan ini. Nah, lihat di sini, kan sulit mendahulukan cinta kepada Allah. Kenapa? Karena manusia suka kepada orang tua, apalagi anak, apalagi saudara, apalagi istri, apalagi kerabat, harta, pekerjaan, tempat tinggal. 8 hal ini kadang-kadang lebih dia dahulukan dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketika seseorang mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka di situ terdapat kecintaan. Dan di balik kecintaan itu terdapat kelezatan. Ya, kita ingin harta. Ada kesempatan untuk mendapatkan harta banyak, tapi dengan cara yang haram. Kita tinggalkan demi Allah. Wah, di situ benar-benar cinta. Kita tinggalkan itu demi Allah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semakin kita tinggalkan kesempatan maksiat, padahal ada kesempatan, tidak ada yang menghalangi, mudah mengerjakan. Ada kesempatan, tidak ada yang menghalangi, mudah mengerjakan maksiat tersebut. Tapi kita tinggalkan hanya karena Allah, di situ terdapat rasa lezat. Itulah disebut dengan cinta. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang barang siapa di dalam dirinya ada 3 perkara ini, dia mendapatkan kemanisnya iman. Yang pertama kali, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Rasakan saja, Pak. Ada kesempatan di hadapan kita. Ingin contoh misalkan, hadis tentang 7 orang yang lebih mendahulukan cinta Allah dibandingkan cinta hawa nafsunya. 7 orang yang mendapatkan naungan, tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan itu. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'ah dzatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Dia mengatakan apa? Punya kesempatan, tidak ada yang menghalangi, mudah mengerjakan. Tapi dia tinggalkan, lebih dia cintai Allahnya dibandingkan hartanya. dia tinggalkan itu karena Allah, dia mengatakan inni akhafullah, maka dapatnya pun luar biasa. Saat orang-orang kesulitan, dia nyaman karena lebih mendahulukan Allah. Tapi pembicaraan ini enggak masuk ke hati kalau seandainya pikirannya masih cuma dunia. Nanti saya besok makan apa? Tinggal di mana? Anak saya kalau sakit nanti siapa yang biayai? Istri saya melahirkan tidak ada tunjangan dan semisal. Ya, tidak akan masuk kalau seandainya cuma berpikiran dunia. Maka di situ lezatnya iman. Misalkan banyak di sini usaha-usaha yang kargo saya lihat, karena mungkin daerah trans dan semisalnya ada kesempatan modal 100 ribu atau 1 juta atau 2 juta, tapi dia ada kesempatan untuk mengantarkan barang. Barangnya kalau dia antarkan dia dapat 500 juta, setengah miliar. Modalnya cuma 20 juta mungkin. Berapa kali lipat itu? Tapi yang diantar khomer. Pilih mana, Pak? Hah? Apakah kita memilih hawa nafsu kita ataukah kita memilih Allah? Kalau saya pilih, Pak, saya mengantar dapat 500 juta asalkan yang saya antar barang halal. Ya, wah, tidak ada itu, Ustaz. Yang jelas Bapak Ibu, susah ini mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada hawa nafsu. Apalagi kita itu sudah ditabiatkan satu ayat yang sering dibaca oleh akhi Farhan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah itu. Itu yang membuat sulit. Kalian mencintai harta dengan hubban, kecintaan jamma. Jamma itu apa? Yang sangat cinta. Dalam surat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat apa itu? Sesungguhnya manusia terhadap kebaikan sangat cinta. Lihubbil khairi lasyadid. Kebaikan yang dimaksud tafsirannya adalah apa? Harta. Apa? Surat apa itu? Al-Qari'ah. Malqari'ah, wa ma adraka malqari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukan. Al-'adiyat wal 'adiyat wa ma al-'adiyat wal 'adiyat dhabha wal muriyat qadha wal mughirat subha fa atharna bihi naq'a. Bukan. Al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin lain juha. Hah? Apa? Coba cari. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Hah? Yang enggak tahu jangan jawab. Hah? Apa Mas Irsyad? Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jama'a innal insana li rabbihi nakan wa innahu 'ala dhalika la syahid wa innahu li hubbil khairi syahid. Sesungguhnya manusia sangat cinta kepada khair. Khair yang dimaksud di sini harta. Nah, itu sifat-sifat yang membuat dia susah untuk mendahulukan cinta Allah dibandingkan harta. Ya. Nah, tetapi ketika dia ada hawa nafsu, ada tabiat ingin kaya, takut miskin, ingin sehat selalu, tapi lebih dia dahulukan cinta dia kepada Allah, di situ ada lezatnya iman. Makanya lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu shadaqati ya Allah?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Di riwayat Muslim, beliau menjawab, "Anta saddaqa." Kamu bersedekah, wa anta sahih, dalam keadaan kamu sehat. Sahih, Kalau sehat itu biasanya ingin makan, ingin minum, ingin kemana-mana, ingin merasakan apa saja. Sehat. Ya. Wa anta syahih. Kalau sudah ingin semua biasanya bakhil. Bakhil. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Takut miskin ingin kaya. Punya empat hal itu dalam diri hawa nafsu kita. Sehat, ada sifat bakhil, ingin kaya, takut miskin, tapi tetap bersedekah. Di situ ada lezatnya iman. Lebih mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada hawa nafsu. Dan perlu perhatian. Yang mendahulukan cinta kepada hawa nafsunya dibandingkan taat kepada Allah, niscaya dia akan disiksa dengan hawa nafsunya tersebut. Ingin tahu contohnya? Abu Lahab lebih mendahulukan cintanya kepada siapa? Istrinya. Di akhirat yang menyiksanya siapa? Istrinya. Nah, ini bahaya. Orang yang enggak mau bayar zakat. Enggak mau bayar zakat. Di akhirat bagaimana siksanya? Yang menyiksanya si apa? Zakatnya, harta yang tidak dizakatnya, emas, peraknya. Dibakar di dalam neraka jahanam menjadi bukan lempengan emas lagi, lempengan api. Saya enggak tahu api bisa jadi lempeng itu bagaimana ceritanya. Itu ditempelkan di dahi, punggung, di lambung. Tempat-tempat yang apabila ditempelkan bahan panas sangat panas. Tidak sama dengan ditempelkan di pantat, di paha, di telapak kaki, enggak sama. Ingin tahu rasanya? Coba aja. Setrika, letakkan sini. Sini, sini. Beda dengan di pantat atau di perut, beda. Rasa sakitnya beda. Karena penyebutan di dalam Al-Quran tiga tempat tersebut dan disetujui di dalam hadis juga tiga tempat itu. Itu semuanya tidak sembarangan. Allah menyebutkan tiga tempat dalam bagian tubuh itu karena memang itu adalah siksa yang paling pedih. Sama ketika Abu Thalib disiksa dengan siksa yang paling ringan di neraka. Bagaimana siksanya? Diletakkan batu api di perut telapak kakinya. Kata-kata akhmasu qadamai. Di perut telapak kakinya. Itu tidak sembarangan dipilih dalam hadis Rasul. Kenapa tidak disebutkan di telapak tangan? Kenapa tidak disebutkan diletakkan di batu api di sini, di bawah leher? Kenapa disebutkan di perut telapak kaki? Karena perut telapak kaki beda dengan telapak kaki secara umum. Tahu perut telapak kaki, Pak? Yang ada. Itu kalau diletakkan di situ sesuatu yang panas, maka akan sangat panas. Makanya hadisnya menyebutkan, yaghli minha dimaghuh. Disebabkan itu, maka kepalanya mendidih. Ini semua penyebutan-penyebutan itu tidak sembarangan. Maka harus berhati-hati. Ini bahayanya kalau lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan cinta kepada Allah. Kebalikannya, yang mendahulukan cinta kepada Allah dan mengalahkan hawa nafsunya padahal dia mampu, tidak ada yang menahannya, mudah melakukannya, tapi tetap dia tinggalkan itu demi Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Disinilah makna firman Allah yang berbunyi tentang orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diganjar pahalanya tanpa apa? Menahan hawa nafsu demi Allah. Mendahulukan hak Allah dibandingkan hak dirinya sendiri. Hak Allah dibandingkan hak anaknya, istrinya, orang tuanya. Oh, ini berat ini. Ya, contoh. Di Banjarmasin banyak para pedagang, orang pasar. Ada hari Jumat. Hayya 'alas shalah. Tapi datang pelanggan dari luar kota. Pelanggan luar kota. Kalau Sidin ini belanja hampir setengah toko habis. Hah? dan datangnya sebulan sekali. Ayo kita persempit keadaan orang ini. Hari Jumat datangnya sebulan sekali, luar kota. Kemudian kalau beli setengah toko habis. Kemudian kalau kita tidak layani, dia akan pergi ke samping toko. Apalagi, hah? Bayarnya ganaan langsung cash. Apalagi, ada betawaran. Ayo, pian, pedagang tulen sih dini. Gimana coba? Lebih mendahulukan hak Allah atau hawa nafsunya? Di sini ketika dia, ayo aku tutup dulu. Kalau sidin rezekiku, maka tidak akan kemana. Kalau bukan rezekiku, pasti tidak akan pernah dapat. Tutup dia. Berat ini, berat. Anak garing gak pulang. Butuh biaya. Istri isok melahirkan. Ayo pian. Listrik belum bayar. Apalagi, hah? Pulsa listrik habis. Oh, subhanallah. Berat itu, ya, berat. Akhirnya kadang-kadang jenggot tidak main. Iya. Masjid Imam Syafi'i kajian-kajiannya sudah hilang, lepas dari hati. Berat. Oh, kedada juga, Ustaz kedada tahu juga. Ya, itu berat. Makanya ketika lebih didahulukan hak Allah daripada hawa nafsunya, dia akan merasakan lezat. Lezatnya itu gak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Sama seperti orang yang berkaitan, kalau tadi syahwat harta, syahwat yang lain, syahwat perempuan. Di luar kota, dalam hotel, yang menawari bebinian. Apalagi sendirian, jelas saya sendirian. Nah, sendirian, kemudian gratis, bungas, anum, apa lagi? Terus diberi semua kesempatan maksiat ada di depan dia, tapi dia pilih takut kepada Allah, sebagaimana Nabi Yusuf, yang ceritanya nanti kita akan dengar. Nabi Yusuf, beliau mengatakan ma'adzallah. Ketika Zulaikha mengatakan hai talak, wahai Yusuf sini, yang ngajak perempuannya. Nabi Yusuf tidak perlu sweet-sweet, gak perlu. Ya, yang ngajak perempuannya. Hai talak, sini wahai Yusuf, saya sudah siap. Kemudian pintu ditutup dari luar, tidak bisa dibuka kecuali dengan perintah dari Zulaikha. Zulaikha wanita Mesir, penguasa Mesir cantik. Kalau tidak percaya, pergi ke Mesir. Iya benar. Ini cerita disebutkan tentang Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengakui kecantikan wanita Mesir. Beliau kan salah satu tempat rihlah belajar itu ke Mesir. Jadi dari Mekah ke Mesir, ke Irak, ke Madinah, baru kembali lagi ke Mekah. Dan kalau tidak salah meninggalnya di Mesir. Makanya mazhab Asy-Syafi'i banyak tersebar di Mesir. Bahkan salah satu qaulul jadid, perkataan ataupun pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang baru ada di Mesir. Karena beliau lama di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan terpojokkan dengan berbagai macam kemudahan syahwat, tapi Nabi Yusuf bisa mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Pada saat itu lezatnya iman tidak bisa dibayar dengan miliaran triliunan. Lebih mendahulukan hak Allah dibandingkan hawa nafsunya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul, hak Allah versus hawa nafsuku. ini mungkin jadi judul kajian saya nanti. Hak Allah versus hawa nafsuku. Bapak ibu saudara saudari, yang kelima, penulis Hafizahullah Ta'ala menukilkan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-khamisu mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa taqallubihi fi riyadhi hadhil ma'rifah wa mayadiniha. Sebelum yang kelima, saya ingin memberikan contoh yang contoh misalnya. Seorang berjuang untuk agama Allah, hujan-hujanan, panas-panasan, dia tidak ingin cari kecuali agama ridha Allah, karena dia ingin nolong agama Allah. Misalkan saya beri contoh panitia kajian, hujan-hujanan, ngapain nih saya? Sering kan kalau kita hujan-hujan, ngapain? Kemarin saya dari sama Bahtiar dari Martapura melihat orang bawa sepeda di atas, dia pakai sepeda motor, di belakang pakai sepeda, di atasnya bawa sepeda. Saya bilang ke Bahtiar, mas, itu untuk dunia tuh, yang mungkin sejam dia bawa itu untuk dunia. Kata Mas Bahtiar, mungkin lagi sayang istri Ustaz, itu untuk istrinya kali. Jadi kadang-kadang kita hujan-hujanan, panas-panas, kita bertanya, ini untuk apa sih? Malam-malam, misalkan yang panitia dari yayasan, panitia daurah tetap, panitia kajian, kemudian yayasan, malam-malam sampai jam 12 gak dibayar, gak diapa, ngapain saya? Tidak ada apa-apa kecuali hanya ingin menolong agama Allah. Dan itu sebenarnya kewajiban kita, bukan karena Allah butuh pertolongan. Kita yang berharap pahala dari Allah, ngapain gitu? Nolong agama Allah, hujan-hujanan. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya ingin beramal. Maka Bapak Ibu, pada saat itu nilai indah sekali, tidak bisa dibayar dengan triliunan. Ada kan cerita menarik tentang Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymi. Diceritakan oleh Syekh, kalau tidak salah namanya Sadlan. Beliau ini seorang tua, Syekh juga yang sudah tua. Beliau mengatakan ketika Syekh ini ngajar di Masjidil Haram, dan orang-orang tahu Syekh ini ngajar dalam keadaan sakit, tapi orang tidak tahu hakikatnya gimana sakit, lagi ngajar. Jadi di Masjidil Haram itu kan ada mik-mik, Pak. Terdengar cuma suaranya, orangnya enggak kelihatan, orangnya di dalam kamar. Ternyata Syekh ini datang ke dalam kamar. Apa yang terjadi? Wallahi, subhanallah, saya merinding. Wallahi, kata beliau, saya melihat sosok kurus kering kerontang, cuma tinggal tulang. Ternyata suara yang keluar itu dari jasad ini. Dalam keadaan tidak duduk, rebahan, ngajar sambil rebahan, dengan keadaan yang sangat menderita seperti itu. Kok bisa? Itu lezatnya iman. Sampai di samping-sampingnya dokter mengatakan, sudah sih, cukup. Badanmu gak kuat. Kadang kelezatan iman kepada Allah bisa mengalahkan hawa nafsu, dan itu kadang membuat sebuah prestasi yang tidak bisa ditara dengan, tidak bisa dibeli, gak bisa dibeli dengan harta. Itu kelezatan iman. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia terdapat surga indah, lezat, manis. Siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia, enggak akan pernah mendapatkan masuk ke dalam surga akhirat. Contoh yang lain dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, beliau puasa. Disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubuwwah, puasa. Kemudian dapat harta dari khalifah, karena istri-istri Nabi mendapatkan bagian dari Baitul Mal. Pagi dapat hartanya bertumpuk, sore sudah habis. Ketika mau buka, beliau mengatakan kepada pembantunya, mohon datangkan makanan untuk saya berbuka. Kata pembantunya, coba ingetin tadi. kita pas lagi bagi-bagi, sisain kayak dikit beli untuk makan buka engkau. Ya, lezatnya iman. Tidak dibayar, Pak. Tidak ada yang lebih lezat daripada itu. Tidak dibayar untuk sesuatu kecuali karena Allah. Dia hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita dari Syekh Utsaimin, suara yang begitu tegar ternyata dalam keadaan beliau sedang rebahan. Maka itu tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Dan tidak bisa diukur dengan dunia. Karena itulah manisnya rasa iman seperti itu. Kita lanjutkan. Kadang saya melihat beberapa orang di luar kota dan juga di sini. Orang tersebut, dia mampu meluangkan waktunya untuk beramal agar terciptanya mungkin kajian, agar terciptanya mungkin tersebarnya agama Allah. Padahal dia punya keluarga, dia juga punya anak, punya istri yang perlu diberikan nafkah, waktu untuk bermain. Tapi kadang-kadang dia panas, hujan, dia tantang itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di luar yang sana, banyak. Ini tiap hari kita kajian, tidak ada mendapatkan spesial kecuali hanya karena Allah. Bahkan saya pernah dapati di sebuah daerah di Jambi kalau nggak salah, hari saya datang kajian sore, pagi ada panitia yang jatuh ketika meletakkan baliho, tangannya patah. Saya sampai datangi beliau ke rumah sakit. Ketika saya datangi, beliau mengatakan, semoga tangan saya tidak dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Mohon, mohon segala sesuatunya tidak diukur dengan harta. Insyaallah ta'ala masih banyak orang-orang yang berjuang untuk agama ini hanya ingin ridha Allah. Masih banyak Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.